Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan hadis yang pertama dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang terkait dengan masalah niat. Niat itu adalah kehendak hati untuk melakukan sesuatu. Itu namanya niat. Niat itu kehendak hati untuk melakukan sesuatu. Mungkin saya ringkaskan apa yang sudah kita sebutkan pada pertemuan lalu sebelum kita masuk pada hadis yang kedua. Sebagai pengingat, ya, niat itu didatangkan untuk apa? Untuk membedakan mana yang ibadah dari yang bukan ibadah. Contoh yang namanya mandi itu, ada kalanya mandi rutin, ada kalanya mandi wajib. Contoh mandi wajib, mandi untuk sholat Jumat. Mandi setelah seorang hubungan suami istri. Ini mandi wajib. Mandi rutin ya biasa, misalnya pagi, sore kita mandi. Orang yang misalnya, ini contoh. Dia setiap pagi mesti mandi. Mau ke kantor, ke apa namanya, tempat kerja. Dia mandi. Pas pada hari Jumat pagi dia mandi, niatannya mandi rutin. Bukan mandi untuk sholat Jumat. Maka nanti dia kalau ingin sholat Jumat, dia apa? Mandi lagi. Karena mandi yang dilakukan tadi pagi itu bukan mandi wajib, tapi mandi rutin, mandi kebiasaan. Sementara hukum mandi Jumat menurut pendapat yang kuat, hukumnya apa? Wajib. Jadi niat itu didatangkan untuk membedakan mana yang itu ibadah dan mana yang itu adat kebiasaan. Juga yang namanya niat didatangkan untuk membedakan satu ibadah satu dari yang lainnya. Sama-sama wajib, tapi bisa dibedakan dengan niat. Misal, saya tidur setelah duhur. Setelah duhur, saya istirahat, karena saya capek sekali. Sepagi saya kerja. Saya tidur saking, ya, pulasnya, saya bangun-bangun jam 6:30 malam. Berarti waktu asar sudah terlewat kan? Sudah masuk waktu maghrib. Apa yang saya lakukan? Saya sholat asar dulu. Baru setelah itu saya sholat maghrib. Berarti saya sholat asar di waktu maghrib, berarti kan saya butuh apa? Niat bahwa yang saya lakukan ini asar itu 4 rakaat. Seandainya terjadi seperti ini. Saya bangun-bangun jam 6:10. sore, berarti waktu asar terlewat ya. Saya datang ke masjid untuk salat maghrib, saya meniatkan asar. Ketika nanti imam salam rakaat ketiga, saya melanjutkan ya satu rakaat karena saya niatnya salat asar. Di sini berbeda antara niatnya imam dengan makmum, enggak apa-apa di sini. Yang dilarang makmum bedani imamnya itu kalau imamnya ruku, imamnya belum ruku kita ruku mendahului, nah, ini enggak boleh. Imam belum sujud kita apa? Sujud, nah, ini kita enggak boleh yang seperti ini. Kemudian masyiroh al-muslimin wal-muslimat rahimakumullah, yang butuh niat itu adalah yang sifatnya kita melakukan perbuatan. Seperti puasa, wudhu, sholat, itu butuh niat. Adapun yang sifatnya meninggalkan sesuatu tidak butuh niat. Orang misalnya mau puasa, dia butuh niat, niat puasa. Jadi orang meninggalkan nyolong misalnya, butuh niat? Tidak perlu. Dia tidak nyolong sudah cukup. Jadi yang butuh niat itu yang sifatnya perbuatan yang kita dituntut untuk melakukan. Adapun sesuatu yang kita disuruh meninggalkan, di sini tidak butuh niat. Namun untuk mendapat pahala memang butuh niat. Meninggalkan mencuri, meninggalkan ya minum khamar akan berpahala kalau diiringi dengan niatan, yaitu ya dalam rangka taat kepada Allah, itu baru ada pahalanya. So kita sebutkan bahwa niatan ini sangat berpengaruh sekali ya terhadap pahala atau bukan pahala. Seorang yang meniatkan kebaikan, nah, saya mau sholat witir nanti setelah isya langsung, karena waktu witir itu panjang sekali dari ba'da isya sampai apa terbitnya menjelang terbitnya fajar. Jadi kebangetan kalau orang itu nggak sampai witir, padahal minimal witir serokat boleh, karena waktunya panjang. Masa saat malaman kita tidur, ya kan? Walaupun satu rakaat saja tidak kita lakukan, ini keterlaluan. Walaupun tidak dosa, ya kan? Witir bukan wajib, tapi keterlaluan lah kalau waktunya panjang, satu rakaat saja boleh, kemudian kita meninggalkan. Sebisa mungkin kita rutin. Tiga rakaat sudah. Boleh dilakukan setelah selesai sholat isya. Nah, kalau kita misalnya rasa-rasen, ya kan? Duh, mau witir rasa-rasen. Boleh dengan duduk. Walaupun kita sehat walafiat, boleh dengan duduk. Sholat sunat boleh dilakukan dengan duduk walaupun kita sehat walafiat. Tetapi pahalanya separuh dari kalau sholat dengan berdiri. Sholatul qa'idi alal nisfi min sholatil qa'imi. Sholatnya orang yang duduk pahalanya separuh dari sholatnya orang yang berdiri. Ya tentu adanya pahala lebih bagus daripada tidak adanya pahala. Waktunya panjang juga rokaatnya pun boleh satu apa? Rokaat duduk silakan, berbaring pun boleh. Bagaimana berbaring? Berbaring terlentang misalnya kepala kita di sini di timur ya. Terus rukuk sujudnya cukup dengan isyarat apa? Tangan atau kemedep. Yang penting bacaannya itu apa? Ya, benar. Kalau orang sholat dengan berbaring, walaupun sehat walafiat sholat sunnah, pahalanya separuh dari kalau sholat dengan duduk. Misalnya ini misal, kalau sholat dengan berdiri nilainya 100. Kalau duduk misalnya berarti berapa? Berapa setengahnya? 50. Lah, kalau berbaring setengahnya 50, berarti 25. Tetap mending adanya pahala lebih bagus daripada tidak adanya pahala. Ya. Orang yang meniatkan kebaikan kemudian dia melakukan kebaikan, maka Allah lipat gandakan pahalanya paling kecil 10. Bayangkan orang kalau misalnya dagang misalnya, ya, dia beli apa namanya telur 20.000, laku dijual berapa? 200.000. Berarti seperti apa? Ini kalau ya masalah untung dagang kita ya senang ya, dengarnya aja udah senang, apalagi yang rasakan. Nah ini keuntungan akhirat sangu kita. Nah, perjalanan jauh menuju alam akhirat apa mungkin sampai surga enggak punya sangu? Nah orang kalau kita bepergian dari sini ke Jakarta, dari sini ke Aceh misalnya, ya berapa hari kan butuh sangu, butuh salin, ya ganti-ganti. Nah, perjalanan menuju alam akhirat lama banget. Orang umur 60 tahun ternyata di kuburan udah 1000 tahun, lama enggak? Itu baru di kuburan loh, belum di alam akhirat. Berarti lebih lama hidup di mana? Di kuburan daripada di dunia ini. Lebih panjang lagi di akhirat nanti. Yang kedua, orang yang meniatkan kebaikan kemudian dia belum terlaksana. Ah, saya kemarin umroh nyelengi sehari 5.000-5.000. Setelah 5 tahun ternyata ya mau umroh, ternyata uangnya dipakai untuk ya berobat anaknya. Akhirnya enggak bisa umroh. Dia dapat pahala dari apa? Niatannya. Dia belum sampai menjalankan kebaikan karena apa? Ya belum ada kemampuan. Niat sudah ada, sudah nyalengi. Tapi ketika mau berangkat, ternyata anaknya butuh biaya besar untuk operasi misalnya. Maka di sini dia sudah dapat pahala. Orang tidur pada isya. Nah, niatannya nanti jam 3 saya mau bangun mau tahajud. Ternyata tidurnya sampai pagi. Bangun-bangun jam 5. Tidak bisa witir. Ditulis pahala. Belum ngamal tapi sudah ditulis pahala. Kan murah banget ya. Allah Maha apa? Pemurah. Hanya kita niatkan kebaikan saja apa kita enggak bisa? Kalau ada yang mengatakan ya niatkan disesuaikan dengan kemampuan, kita katakan walaupun kita misalnya lah apa mungkin saya bisa haji ya, yang penting kita niat dulu. Orang sudah niat, insya Allah Allah akan bukakan jalan. Seandainya niat itu enggak kesampaian, sudah ditulis pahala. Nah, saya mau niat haji sekarang udah nyalengi sehari 10.000-10.000. Iya, ada ibu-ibu dia haji dengan apa? Nyalengi setiap hari dia ngambil kangkung-kangkung yang apa di rawa-rawa itu dikumpulkan, dijual, dari hasilnya itu dikumpulkan bertahun-tahun bisa haji, bayangkan. Yang penting ada tekad, ada niat. Lah kalau ibu-ibu tua yang cuma ngumpulkan kangkung dari rawa-rawa yang sehari cuma berapa ribu, punya tekad yang kuat bisa haji lah. Yang lebih dari itu tentu bisa, insya Allah. Seandainya di tengah jalan ternyata gak bisa, sudah ditulis pahala. Yang ketiga, orang meniatkan kejelekan kemudian dia melakukan apa yang dia niatkan, ditulis satu. Bayangkan, kebaikan dilakukan ditulis 10, kejelekan dia lakukan ditulis 1. Ini kan menunjukkan bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Satu kebaikan dilipat gandakan minimalnya paling sedikitnya 10. Bahkan bisa ditikalkan sampai 700, bahkan sampai kelipatan yang lebih dari itu, tapi kejelekan 1 ditulis 1. luar biasa. Ingat, jangan kemudian kita tertipu dengan ya godaan setan. Ah, berarti kalau demikian ya pahala sudah banyak banget. Kalaupun saya enggak sholat, sepertinya sudah kebayar dengan apa namanya kebaikan saya. Oh, jangan. Kebaikan yang kita lakukan belum tentu diterima. Sementara kejelekan yang kita lakukan ya ditulis dosa. Yang puasa kita masih banyak ya omongan yang kotor, perbuatan sia-sia. Sholat kita juga khusyuknya juga ya belum jelas, bacaannya juga mungkin banyak yang kurang. Kita enggak, jangan merasa kita sudah apa jelas-jelas diterima, jangan. Kalau dosa ditulis dosa, kalau kebaikan belum tentu ya diterima. Kemudian ketiga, yang keempat, orang yang meniatkan kejelekan kemudian dia tidak melakukan kejelekan tersebut. Terbagi menjadi tiga. Orang niatkan mau misalnya nyolong, kemudian tidak jadi nyolong, ada tiga. Ya, keadaan yang pertama, kalau dia membatalkan niatnya karena takut pada Allah. Kalau saya nyolong, ya, perlu saya makan setengah haram. Apa saya tidak takut ya dosa, tidak takut adab, saya enggak jadi nyolong. Orang seperti ini berarti meninggalkan nyolong karena takut pada Allah, ditulis pahala. Padahal tadi sudah niatkan apa? Kejelekan. Tapi dia tinggalkan karena takut pada Allah, ditulis pahala. Yang kedua. Kalau dia meninggalkan nyolong karena malu kepada orang. Ah, kalau saya nyolong nanti ya nama saya jadi jelek, saya malu sama mertua. Maka kalau seperti ini tidak mendapat pahala, tapi juga tidak dosa. Mending ya kan? Yang ketiga, dia meninggalkan nyolong karena tidak ada kesempatan. Dia tidur gasik pada Isya, ingin bangun jam 3 mau nyolong, ternyata bangun-bangun jam 5. Ditulis dosa. Karena tidak mencurinya dia karena tidak ada apa? Kesempatan. Atau ketika dia ingin mencuri, ternyata konangan sama orang. Gak jadi nyolong, berarti dia sudah ada usaha untuk berbuat jelek. Ditulis dosa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita akan masuk pada hadis yang kedua. Hadisnya panjang, insyaallah saya potong-potong ya, karena hadisnya panjang supaya kita bisa mengambil faedah yang banyak. Hadis tentang tingkatan-tingkatan agama. Al-hadis tsani, hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu taala anhu aidan qala. Hadis kedua ini juga dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami para sahabat duduk-duduk di sisi Rasulullah. Data yaumin, pada satu hari, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'ar. Ketika mereka duduk dengan Rasul, tiba-tiba datang seorang yang putih bajunya, hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, tidak kelihatan pada orang tadi dia orang yang bepergian jauh. Tetapi wala ya'rifu minna ahadun, akan tetapi tidak ada seorang pun dari kita yang ngerti. Kan biasanya orang kalau sekampung ya setidaknya dia ngerti lah. Nih, gak ada satupun yang ngerti. Ini orang asing. Tadi kok bajunya putih bersih, rambutnya hitam, gak ada bekas-bekas dia pepergian. Siapa ini? Nanti, ini ternyata Malaikat Jibril yang menjelma sebagai manusia datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang tadi, kata Umar, duduk di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Orang tadi yang datang dengan pakai baju yang putih, rambut yang hitam, dia menempelkan lututnya di hadapan lututnya Nabi. Betul-betul ya, posisi seperti seorang ya, seorang santri di hadapan gurunya. Betul-betul siap untuk mendengarkan apa? Ilmu. Ya, siap untuk mendengarkan apa? Ilmu. Wa wada'a kafaihi 'ala fakhidaihi, dan orang tadi meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya Nabi. Wa qala, dan mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Tolong beritahu saya apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang namanya Islam itu adalah kamu bersaksi, bersyahadat la ilaha illallah, mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa tuqimas shalah, kamu mengerjakan salat. Wa tuti zakah, dan kamu memberikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan kamu puasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu haji ke Baitullah, ke Ka'bah, kalau kamu mampu. Qala, berkata laki-laki tadi, sadaqta, benar kamu. Benar kamu ya Muhammad. Para sahabat yang dengar dan menyaksikan heran. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusadiqu. Kami pun heran, dia tanya kok dia membenarkan. Orang biasanya kalau tanya kan dia enggak ngerti. Orang bertanya kemudian ketika dijawab kok membenarkan. Hadis ini panjang, saya potong sampai di sini. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini sahabat Umar bin Khattab mengatakan, ketika kami para sahabat duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada faedah. Yang namanya seorang muslim, dia dekat dengan saudaranya. Lalu seorang pemimpin. Rasulullah sebagai seorang pemimpin umat, dekat dengan masyarakatnya, dekat dengan rakyatnya. Dekat dengan apa? Masyarakatnya. Mendengarkan ya, keluhan-keluhan mereka. Ya, memperhatikan kondisi masyarakatnya. Seperti ini seorang pemimpin. Dekat dengan kedekatan yang mereka tidak kurang ajar kepadanya. Kalau seorang pemimpin jauh dari masyarakat, jauh dari ya, kaum muslimin, bagaimana mereka akan menyampaikan ya, keluhannya atau akan menyampaikan usulan-usulannya? Bagaimana penguasa akan ngerti kondisi apa masyarakat kalau aduh dengan apa? Masyarakat, jauh dengan masyarakat. Kemudian faedah berikutnya, para sahabat duduk di sisi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Di sini menunjukkan bahwa agar kita terjaga agama kita, kita sering bermajelis dengan orang-orang solih, bermajelis dengan para alim ulama. Karena ibarat bermajelis dengan orang yang solih itu seperti orang masuk ke toko minyak wangi. Orang kalau dia berteman, bermajelis, duduk di sisi orang yang solih, orang yang baik, ibarat dia masuk ke toko minyak wangi. Orang kalau masuk tahu minyak wangi ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan dia dikasih minyak wangi. Biasanya kan penjual minyak wangi, ah coba ini. Ya, walaupun dia enggak beli, dia dapat apa? Segores, dua gores, ya. Lumayan ya kan? Wangi ya, tubuhnya wangi pakaiannya. Kedua. Ada kalanya dia akan membeli minyak wangi dari penjual minyak wangi tadi. Yang ketiga, kalau dia enggak beli, kalau dia enggak dikasih, sudah masuk ke toko minyak wangi, ya, rasanya apa? Adem, harum, sejuk. Seperti itu kalau kita dekat dengan orang solih. Kalau kita ada kekurangan, ya, misalnya orang solih tadi ngerti kalau kita sedang kurang, ekonominya akan dibantu. Orang solih, walaupun misalnya dia gak bisa bantu sendiri, dia mungkin punya teman-teman. Ya, tolong, saya punya tetangga, saya punya teman, ya, kesulitan kalau di situ ada rezeki, ya, saya akan bisa salurkan kepada tetangga saya misalnya. Ini kalau kita berteman dengan orang solih, kita ada kekurangan apa, orang solih itu perhatian. Kalau kita salah dalam perkara agama, kita akan diluruskan dengan bijak, dengan hikmah. Luar biasa. Hidup di zaman sekarang ini, kalau kita tidak pilih-pilih teman, ya, itu bisa bubar. Pertemanan, kehidupan kita bisa apa namanya, menyimpang. Agama kita bisa keliru. Bukan kita misalnya menganggap bahwa yang ini ya orangnya suci, bukan. Cuma kalau dia itu orangnya insya Allah baik, agamanya bagus. Kalau masih ada orang yang bagus, kenapa kita mencari teman yang tidak bagus? Kalau ada orang yang ucapannya menyejukkan, perbuatannya nyenengi, kenapa kita gak mencari yang seperti ini? Mencari orang yang perbuatannya jelek, ya, wataknya jelek, ya kan? Cari yang baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika para sahabat sedang bermajlis di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki. Enggak ada seorang sahabat yang kenal orang ini. Padahal biasanya orang kalau ya, se-RT, se-kampung kan biasanya kenal. Kalau kamu enggak kenal, ada yang kenal. Ini enggak ada seorang pun yang kenal. Ternyata nanti disebutkan di akhir dari hadis, ini adalah malaikat Jibril yang menjelma sebagai manusia. Lah kok bisa? Kita katakan, apa yang sulit bagi Allah? Allah menakdirkan Jibril bisa berubah bentuk menjadi seperti manusia, datang di tengah-tengah para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Datang. Ya. Padahal malaikat Jibril itu bentuk aslinya itu besar sekali. Yang namanya malaikat itu adalah makhluk yang Allah cipta dari cahaya, yang mereka punya sayap 2, 3, 4 bahkan ada lebih. Dan Jibril memiliki 600 swiwi sayap. Jadi malaikat punya apa? Sayap. Pernah Rasulullah melihat bentuk malaikat Jibril pada bentuk aslinya. Itu sudah orang kalau lihat pojokan langit penuh sudah, karena saking besarnya tubuhnya Jibril. Itu bentuk aslinya. Nah, kok bisa membentuk sebagai manusia yang kecil? Ya bisa-bisa saja. Apa yang sulit bagi Allah? Allah kalau menghendaki sesuatu, Allah mengatakan kun, jadilah. Fayakunu, maka ia pun jadi. Ya, kalau kita sulit, kalau kita enggak terbayang, tapi kalau ini Allah SWT yang menakdirkan, apapun ya mudah. Tidak ada sulit, semuanya gampang. Datang seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya. Pakaian yang paling bagus itu memang yang warna putih. Rasulullah mengatakan, ya, khairu siyabikum albayad wa kaffinu fiha mautakum, sebaik-baik ya pakaian kalian itu yang berwarna putih, dan kafanilah jenazah dengan kain yang putih. Walaupun boleh orang pakai pakaian selain apa? Warna putih. Karena Rasulullah pernah pakai pakaian ya merah, pernah juga hijau. Walaupun merah di sini kata ulama, merah yang ada coraknya, ada garis-garis hitam atau apa. Ada pernah Rasulullah pakai imamah hitam, sorban hitam, pernah Rasulullah pakai pakaian warna hijau. Boleh. Tapi yang terbagus itu warna apa? Putih. Dan kita disuruh mengkafani jenazah dengan kain yang putih. Walaupun boleh dengan kain yang lainnya. Tapi yang bagus, yang apa? Warna putih. Syadidu sawadi sya'ar, orang tadi saat hitam rambutnya. Jadi hitamnya rambut itu ya aslinya itu paling bagusnya rambut. Tapi sekarang ya para pemuda dan pemudi ya rambutnya disemir, ada yang biru, ada yang apa? Ya, kuning. Semir itu bagi orang yang rambutnya putih. Ya, sudah mbah-mbah kayak saya, Mbah Sembung ya. Putih misalnya disemir merah misalnya atau apa namanya coklat ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau hitam ya hitam kemudian disemir apa biru, nah ini apa? Perambut hitam itu yang paling apa bagus. Tapi ingat di sini tidak boleh kita menyemir dengan semir apa hitam. Dengan orang kan rambutnya putih disemir dengan semir hitam, wah kelihatan apa? Mudah banget. Ini enggak boleh. Semir jangan semir hitam. Ketika Rasulullah dalam penaklukan kota Mekah melihat bapaknya Abu Bakar itu Abu Quhafah putih semua rambutnya. Kata Rasulullah, "Ghayyiru hadza syaiba wastanibu as-sawad." Rubah ini rambut tapi hindarkan warna hitam. Ada suruh menyemir ya. Tapi hindarkan warna hitam. Warna coklat silakan, warna apa? Ya, kemerahan silakan. Jadi rambut hitam itu rambut yang bagus. Dan orang ya kalau punya rambut itu tolong dirawat. Ya, jangan kemudian ocok-ocokan ya rambutnya enggak terawat, itu enggak bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Barang siapa yang punya rambut, maka muliakan. Ya kita sisiri, ya kita minyaki. Tapi jangan setiap saat di depan apa? Kaca nyisir terus. Ini berlebih-lebihan. Jangan dibiarkan rambut kita itu apa? Acak-acakan. Ya, Islam itu menganjurkan kita rapi. Islam menganjurkan kita bersih. Seperti itu. Disisir rambutnya. Ya, dikasih minyak. Ya, seperti itu. La yura ali asarus safar, orang tadi tidak kelihatan kalau dia orang pepergian jauh. Karena orang kalau pepergian jauh terutama zaman dulu, ya pakaiannya penuh dengan debu lusuh karena apa? Negeri padang pasir. Ya kan? Tapi ini putih ya, bersih, rambutnya hitam, bagus, ya. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang tahu siapa orang ini. Sampai orang ini duduk di sisi atau di depan Nabi alaihi salatu wasalam dan menyandarkan lututnya di hadapan lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah. Kemudian orang tadi mengatakan, ya Muhammadu, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Kalian ada bertanya, loh, apa boleh manggil Rasulullah dengan apa namanya? Jawabannya, ini Jibril dalam rangka penyamaran, seolah-olah orang Badui atau apa yang ya ingin menyamar. Kalau sahabat ya enggak ada satupun dari mereka yang memanggil Nabi dengan namanya. Karena enggak boleh orang manggil Nabi dengan namanya. Tapi ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Sebagaimana kalau kita memanggil orang tua kita dengan namanya kan? Ya. Saru ya kan? Ya. Kurang adab. Memanggil Rasulullah tidak boleh dengan namanya. Makanya para sahabat kalau memanggil Nabi, mereka katakan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Seperti itu. Ini Jibril. Berarti, ya Muhammad, wahai Muhammad. Akhbirni anil Islam. Beritahu saya apa itu Islam. Di sini ada faedah. Orang kalau lisannya mau tanya kepada orang alim, insya Allah akan dapat ilmu. Tapi kalau dia itu gak ngerti kemudian diam, ya terus bodoh, dia gak ngerti apa-apa. Kalau gak ngerti, tanya kepada orang yang alim. Makanya Rasulullah mengatakan, ala sa'alu idlam ya'lamu. Kenapa mereka gak mau tanya ketika tidak tahu? Jadi bertanya itu kunci dari ilmu. Makanya sahabat Ibnu Abbas, ini sahabat Nabi yang tergolong sahabat yang muda banget. Ya ketika Nabi meninggal saja, Ibnu Abbas itu baru balig. Ya. Baru apa? Balig. Tapi kenapa Ibnu Abbas dijuluki dengan Habru Hadil Ummah? Orang alimnya umat ini, kiyainya umat ini. Kenapa? Padahal para sahabat yang lain lebih sepuh. Ilmunya banyak. Namun kenapa Ibnu Abbas dijuluki Habru Hadil Ummah, orang alimnya umat ini? Kan memang ilmunya itu luas. Dia lisannya sering bertanya kepada para sahabat. Dia merasa anak muda ketinggalan banyak. Ya, masuk Islamnya lebih akhir. Maka dia ingin mengejar sesuatu yang apa? Tertinggal. Tanya kepada Abu Bakar, tanya kepada sahabat ini, tanya, sehingga ilmunya banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, hatinya mau berpikir, gak mau mandek hatinya, terus berpikir sehingga ilmunya banyak. Makanya kata sahabat Umar memuji sahabat Ibn Abbas, innahu fatan kahul. Ibnu Abbas ini anak muda tapi dia kayak orang tua. Umurnya muda tapi ilmunya ilmu orang tua. Kenapa? Innalahu lisanan sa'ul wa qalban aqul. Ibnu Abbas itu lisannya suka bertanya, kemudian hatinya mau berpikir. Jadi bertanya adalah kunci dari ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertanya kepada alim ulama kalau kita tidak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Bertanyalah kepada ulama, kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Nah, kita ini perkara agama masih banyak sekali yang enggak tahu. Jangankan yang apa namanya amalan-amalan yang mungkin kita belum pernah ngerjakan atau jarang ngerjakan, yang setiap hari kita wudhu, kita sholat saja, mungkin kalau dicocokkan dengan wudhunya Nabi, sholatnya Nabi, kita masih banyak kekurangan, kita masih banyak kekeliruan yang butuh untuk diperbaiki, ya, butuh untuk diperbaiki. Jangan merasa puas, jangan merasa wah, ya cukup. Jangan. Ilmu itu seperti lautan yang dalam. Ya enggak ada tepinya. Ya, yang kita ini kalau sebanyak-banyaknya ilmu kita, ya enggak ada apa-apanya dengan ilmunya Allah. Ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir naik perahu, tiba-tiba ada seekor burung. Seekor burung yang ada di pojok perahu tadi turun ke laut minum air laut. Kalau kita minum air laut ya semakin haus ya. Tapi ini burung mungkin lain ya. Karena ya kayak burung itu kadang makan sesuatu yang keras saja gak apa-apa. Kalau kita mungkin ya problem perutnya. Kata Nabi Khidir, melihat momen penting seperti itu, wahai Musa, lihat burung itu. Apa yang diminum oleh burung tadi dari air laut dengan yang tersisa dari air laut lebih banyak mana? Yang diminum cuma berapa ya mili ya kan? Wahai Musa, ibarat ilmunya saya dengan kamu dibandingkan ilmunya Allah, ibarat burung tadi minum dari air laut. Ibarat ilmunya saya dan ilmunya kamu, ibarat air yang diminum oleh ya burung tadi, kemudian ilmunya Allah, ibarat lautan yang tidak pernah ada habisnya. Jangan merasa puas dengan ilmu yang sudah kita dapatkan, terus kita menambah ilmu. Supaya kita semakin benar amalannya, semakin sangunya itu banyak. Karena untuk ya sampai kepada surga Allah itu diantara sebabnya adalah ya kita banyak-banyak menimba ilmu. Orang yang menimba ilmu agama akan dimudahkan jalannya untuk sampai kepada surga Allah. Orang ingin benar tapi enggak ada ilmunya bagaimana kan benar. Orang ingin sampai tujuannya harus ngerti jalannya. Ya jalannya sorga diantaranya mencari ilmu. Isya. Kita skor sebentar adzan isya, nanti kita lanjutkan sedikit setelah adzan isya. Baik, silakan. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa itu Islam. Lihat. Rasulullah menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Yang namanya Islam itu kamu bersaksi yakin, kamu mengucapkan la ilaha illallah, yang artinya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini rukun Islam yang pertama. Rukun itu ibarat tiang atau pondasi untuk rumah. Orang kafir, kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia berarti telah masuk dalam Islam. Pernah ya ketika dalam peperangan, Rasulullah dengan para sahabat dalam peperangan. Tiba-tiba datang orang kafir di hadapan Nabi mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pas waktu itu sedang terjadi peperangan. Orang ini langsung masuk barisan kaum muslimin. Berperang dan terbunuh dalam perang ini. Maka Rasulullah mengatakan, amila qalilan wa ujira kathira. Orang ini ngamalnya sedikit, tetapi mendapat pahala yang sangat banyak. orang ini belum pernah sholat, belum ini belum pernah wudu dan lainnya. Karena memang waktu itu masuk Islam dalam peperangan langsung ikut perang dan terbunuh. Lihat orang ini berarti husnul khatimah. Padahal hidupnya itu awalnya kafir, awalnya menentang Islam, ternyata beberapa menit atau beberapa jam sebelum dia meninggal masuk Islam, kemudian dia meninggal di atas Islam, surga. Subhanallah. Rasulullah mengatakan, amila qalilan wa ujira katsira. Orang ini ngamalnya sedikit tetapi diberi pahala yang sangat banyak. Dulu kenapa orang-orang kafir Quraisy enggak mau mengucapkan kalimat syahadat? Karena mereka ngerti kalau orang udah mengucapkan kalimat syahadat ya artinya ibadah hanya kepada Allah. Tidak minta keselamatan kepada sumber-sumber air, tidak meminta ya kesembuhan kepada ya pepohonan bebatuan. Mereka ngerti. Padahal mereka sukanya itu ya nyembah berhala, meminta kepada ya sumber-sumber air atau ya pohon yang dianggap angker atau yang lainnya. Mereka enggak mau mengucapkan syahadat karena adat dan tradisinya seperti itu. Nenek moyang sudah mewariskan kayak gitu. Padahal apa yang mereka minta dari selain Allah tidak bisa memberi apapun pada mereka. Bahkan yang lucu, ada sebagian dari mereka membuat patung dari kue. Dari roti dibuat patung, kemudian dia minta, dia sembah. Setelah dia sembah, dia lama minta, ya. Akhirnya dia lapar, dipreteli. Ya karena patungnya dari apa? Roti. Dia makan. Ketika dia masuk Islam dia dihikayatkan, dia tertawa. Dulu ya lucu sekali. Saya membuat patung dari kue, kemudian saya lapar, Tuhan saya makan. Ya seperti itulah. Ketika ya orang itu otaknya jahiliyah, apapun dilakukan walaupun tidak masuk akal. Ya. Orang ya kalau sebelum meninggal mengucapkan kalimat syahadat ya insyaallah surga. Makanya orang kalau sedang sakarat kita tuntun untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan ini sudah enggak usah suruh nyebut-nyebut terus, jangan. Sebagian orang ada orang sakit terus suruh nyebut terus. Capek dia, sudah yang penting dia sudah nyebut, dia diam selesai. Kalau dia ngomong yang lainnya lagi, suruh nyebut supaya akhir ucapannya itu apa? La ilaha illallah. Rasulullah mengatakan, mangkana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannata. Hadisun sahih rahu al-Hakim. Barang siapa yang akhir ucapannya dari dunia ini adalah la ilaha illallah, dia akan masuk dalam surga. Tapi ya tidak boleh kita katakan, nah kalau demikian saya akan ya tidak ngamal, saya akan puas-puaskan maksiat, nanti kalau saya mati saya akan mengucapkan la ilaha illallah. Kita katakan, apa kamu bisa mengucapkan seperti itu? Yang namanya kematian gak pernah memberitahu kapan datangnya kepada seorang. Bisa jadi seorang sedang tidur nyenyak, tiba-tiba sudah masuk alam akhirat. Ya gak? Kematian gak ada orang yang ngerti. Kematian gak memberitahu kamu kapan apa datangnya. Ya bisa kamu kemudian mengatakan, ah saya kepengen yang kayak di hadis tadi lah. Yang ngamalnya sedikit tapi pahalanya gede. Kita katakan ini mungkin 1001, ya itu enggak setiap orang seperti itu. Ya. Orang kalau ingin husnul khotimah, ingin meninggal dalam keadaan baik, ya diawali ya, dengan kita terus dengan berbuat kebaikan, insya Allah Allah akan ya tutup dengan kebaikan. Mungkin orang tadi yang masuk Islam kemudian dia meninggal, mungkin dia walaupun dia dulunya itu kafir, mungkin ada sisi-sisi yang apa, hatinya itu ada kebaikannya, mungkin dari situ yang menjadikan orang ini dia ditanting oleh Allah akhir hidupnya dalam keadaan apa, masuk Islam, ya seperti itu. Orang yang akhir ucapannya dari dunia ini la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi ingat, jangan ngandalkan ah nanti kalau saya mati ya mengucapkan ini sekarang saya gak mengamal, jangan, karena gak ada jaminan kita bisa mengucapkan ini, dan kematian seorang tidak tahu kapan datangnya. Rasulullah juga mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinlah orang yang mau mati untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dituntun, diarahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Terus bagaimana kalau ada orang mengucapkan ya kalimat la ilaha illallah belum sempurna, sudah meninggal, baru mengucapkan la ilaha meninggal? Kita katakan innamal a'malu binniyat, hadis yang pertama, amalan tergantung niatan. Kalau niatan dia ingin mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lengkap kemudian meninggal, Allah lebih ngerti niatan orang tadi. Sebagaimana orang ingin hijrah, berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam, di tengah jalan meninggal, belum sampai tujuan meninggal, orang ini sudah dapat pahala hijrah. Jadi gak usah khawatir, gak usah was-was, ah jangan-jangan saya talqin nanti belum selesai sudah mati. Gak apa-apa, kita talqin dalam rangka ngamalkan hadis Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntun orang yang mau meninggal untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat barakallahu fikum. Paling utamanya zikir. Rasulullah mengatakan afdhalu dzikri qaulu la ilaha illallah. Ini Rasulullah loh yang mengatakan seutama-utama zikir adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi keliru kalau orang katakan Allah, Allah, Allah, keliru. Ini bukan zikir. Zikir itu isinya kan pujian. La ilaha illallah. Kalau Allah, Allah, Allah, itu bukan zikir. Kayak orang misalnya namanya Selamat. Kalau kita katakan, Pak Selamat kamu orangnya gagah, Pak Selamat kamu orangnya dermawan, ini kan pujian. Kalau kita bilang, Selamat, Selamat, Selamat, Selamat, ini orang kamu ngapa sih? Ya, sedang menghina saya apa? Seperti itu. Ya. Orang kalau zikir pada Allah bukan Allah, Allah, Allah, bukan, tapi apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, seperti itu. Karena ada orang yang nganggapnya itu, ah kalau orang zikirnya masih la ilaha illallah itu zikirnya orang awam itu. Kalau orang sudah sampai tingkatan lebih tinggi lagi, sudah apa namanya? Allah, Allah. Lebih tinggi lagi, hu, hu, hu, sampai muruh keluar apa? Busanya. Ini gak benar. Loh, kok ngertinya gak benar? Nah, Rasulullah sendiri yang mengatakan kok. Kita ini umatnya siapa? Umatnya Nabi. Nabi mengatakan, afdalu dzikri qaulu la ilaha illallah. Nabi yang mengatakan, seutama-utama dzikir adalah ucapan la ilaha illallah. Ini Nabi yang mengatakan. Bukan saya, bukan manusia biasa, tapi Nabi. Ya kita percaya. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan bahasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kita ya sebagai seorang muslim meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Terus seperti apa maksud dari kita meyakini Muhammad utusan Allah? Kita mempercayai seluruh berita yang datang dari Nabi. Apapun perintah Nabi kita jalankan, larangan Nabi kita tinggalkan, dan kita ibadah kepada Allah dengan mencontoh Rasulullah. Itu baru benar ucapan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ketika Rasulullah memberitakan satu orang gugup misalnya, enggak percaya saya. Nah, ini berarti ya enggak benar ucapannya. Ketika orang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kemudian ya Rasulullah melarang sesuatu, dia malah apa namanya lah, ini yang saya senangi kok malah dilarang. Nah, ini berarti enggak beres ucapan apa? Syahadatnya. Jadi yang namanya syahadat bukan hanya ngomong. Bukan hanya orang ngatakan kemudian enggak ada ya tujuan, tidak. Orang kalau ngatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kata ulama dia berarti siap untuk mempercayai seluruh berita yang datangnya dari Nabi, mengamalkan perintah-perintah Nabi tentu sesuai dengan kemampuan, meninggalkan larangan-larangan Nabi, dan kalau beribadah mengikuti mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, insyaallah saya lanjutkan apa kajian ini pada kesempatan akan datang insyaallah taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.